Yeah. Buat para wanita-wanita yang udah enggak kuat nahan, ingin gitu-gituan, dengarkanlah musik ini bersama Rap to Beat Fancy B. Yeah. Check it song. Tambah celana pendek terus cuma tank topan, jadi pikiranku tambah enggak karuan. Apalagi kamu jalannya mekal mekrol, di pikiranku cuma pengen noyol. Tak usah pikir lama, langsung saja tak senggol. Kamu nengok, ah, langsung saja ngobrol. Ternyata kamu cuma cewek gampangan, cuma modal motor bagus langsung mesra-mesraan. Tak usah dipikir lama, langsung saja masukkan. Jangan lupa ya sayang, pakai helm pengaman. Masukkan sayang, jangan engkau lepaskan. Pertempuran kelamin yang jadi tambah dingin, ditambah kondom sutra yang jadi tambah gila. Sudah gak kuat nahan.